Gak apa-apa ya ibu ya, aku di sini juga kehujanan kok. Oke. Selamat siang semuanya, assalamualaikum. Ini kok gak ada yang jawab salam ya? Semuanya pada sibuk bawa payung kayaknya. Iya ibu, ibu gak apa-apa ya, goyang dikit-dikit sambil kena hujan ya. Tasya, apa tadi ya? Berangkat ke sini mandi apa enggak? Ya iya dong. Eh? Ya iya dong. Kok sekarang hujan? Gak apa-apa, nanti mandi lagi, mandi hujan. Oke. Kali ini biar semuanya gak kedinginan, Tasya mau mencoba berduet gak apa-apa ya ibu? Ibu? Apa mas? Hah? Bekas pacar? Kamu punya bekas pacar ya? Mas Gary. Mas Gary sini. Iya Beb. Itu loh pada kehujanan semuanya. Oh kehujanan ya? Iya. Enggak oh bawa payung gitu dok. Takut kena air kayaknya. Oh takut kena air. Iya. Iya. Hanya sentuh yang ku harap. cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku pinta dari cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu yang ku harap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku pinta dari kesetiaanmu. Terima kasih, Bu.